Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati ustaz-ustaz kita, tak dapat saya sebut satu persatu, diwakili oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Salam dari Travel Azhar Islamic Tour. Lalu kemudian Al-Mukarram Ustaz Ikhwan dari BNP. Lalu kemudian Al-Mukarram Ustaz Jiwom dari FBI. Selama ini FBI ini di Amerika tukang tangkap, sampai di Jakarta menangkap orang yang mau umroh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Duyufur Rahman, tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau tamu itu biasanya diundang, tamu diundang. Kalau ada tamu yang tidak diundang, maka namanya tamu tak diundang, maling. Maka kita ini bukan maling, kita diundang. Yang mengundangnya Allah, yang menyampaikan undangannya Ibrahim alaihissalam. Tempat dia mengundang, memanggilnya Jabal Abi Qubais. Dia memanggil kita sudah 3000 tahun yang lalu. Lalu ketika itu belum ada roh, belum ada jasad, belum ada tulang, belum ada kuku, belum ada bulu. Kita sudah menyahut, tapi baru dalam bentuk jasad fisik. Hari inilah kita berkata labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Wa adzin finnas, panggil mereka hai Ibrahim. Ya tuka rijalan, mereka akan datang walaupun berjalan kaki. Wa ala kulli damir, walaupun naik unta yang kurus. Ya tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang walaupun dari lembah yang dalam dan jauh. Dan kalau kita lihat peta, posisi Makkah, lembah yang paling jauh itu Jepang, agak dekat sedikit Korea, agak dekat sedikit kita. Cina tak saya sebut karena saya tak dikasihnya masuk. Nah, tak ada tentang, tak boleh tentang. Ingat aja sikit. Oleh sebab itu, tempat yang paling banyak musliminnya kita, Republik Indonesia yang kita cintai itu Indonesia. Indonesia artinya pulau-pulau. Indo yang berada di bawah India. Indonesia pulau-pulau yang berada di bawah samudra pulau negeri besar bernama India. Indonesia. Orang Arab menyebutnya Al-Juzur Al-Hindiyah. Maka bangsa inilah dengan berbagai macam sukunya, dari mulai atas Sumatera Aceh, masuk ke Jawa, Sunda, lalu kemudian Kalimantan, Banjar, Dayak, lalu kemudian Sulawesi, Makassar, lalu kemudian sampailah ke Papua. Maka semuanya datang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Tapi dia ada dalam hatinya terlintas mau dipuji, supaya nanti pulangnya setelah itu diagungkan, dimuliakan orang. Yang selama ini kalau dia undangan makannya ngambil sendiri, setelah pulang dari Makkah maunya dilayani, maunya di prasmanan, maunya diladeni tuan rumah, maka dikatakannya innal hamda, sesungguhnya puja-puji, wa ni'mata, segala kenikmatan, laka, punya engkau, bukan punya aku, wal mulk, kekuasaan, jabatan, penghormatan, punya engkau, bukan punya aku, la syarikalak, tak ada sekutu bagimu. Kalau dalam solat dia katakan hanya engkau saja ya Allah, usalli fardul isya'i arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Kalau puasa dia katakan nawaitu samaradin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka dalam umrah pun dia katakan labbaikallahumma labbaik, dua kali dia ulang labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ujungnya itu ka la syarika lak, tiada sekutu bagimu ya Allah. Aku tidak agungkan hartaku, aku tidak muliakan duitku, aku tidak muliakan kekuasaanku, yang kumuliakan hanya engkau. Maka sampai ke atas bukit Safa dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik ke atas bukit Marwah dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika memulai tawaf dia angkat tangan bertakbir bismillah Allahu Akbar. Apa maknanya? Engkau saja yang besar, aku kecil, tak ada apa-apa. Maka ketika kita merasa diri kita besar, sombong, angkuh, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Inti daripada umrah ini, hilangkan angkuh, hilangkan sombong, duduk sama rendah, tegak salat. Ah, Ustaz Somad dipandai ngomong aja, duduk sama rendah. Dia duduk di atas kursi. Kalau saya duduk di bawah, ibu-ibu tidak bisa melihat. Dia penasaran. Ternyata setelah dia tengok, oh, sama aja sama yang di YouTube. Jadi tujuan dibuat kursi ini bukan mau sombong, tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dipakai hilang syal, hilang peci, hilang baju koko, hilang celana panjang, yang dipakai hanyalah pakaian kematian. Satu helai di bawah, satu helai di atas. Jangan lupa pakai ikat pinggang. Tiba-tiba ada orang tawaf terinjak ujung, lepas, rupanya dia bercelana panjang. Kenapa dia bercelana panjang? Tawaf wadah, tak mau putar atas, dipakainya kayak erok. Itu trik model baru untuk mengelabui petugas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hakikat hidup bahwa kita akan menghadap Allah tak membawa apa-apa. Hari ini Ustaz Somad ceramah yang mulia Al-Mukarram. Apa kata Ustaz Ikhwan tadi? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Kenapa dia bilang saya Al-Mukarram? Karena ruh masih bersemayam dalam jasad, masih hidup, masih bergerak, masih menyala, masih melihat, masih bersuara. Tapi begitu ruh keluar jasad, apa kata Ustaz Ikhwan? Almarhum berubah dari Al-Mukarram. Tiba-tiba Ustaz Abdul Salam pun memanggil dokter petugas, diperiksalah detak jantung, nadi nafas, hembusan. Begitu tak ada, apa kata dokter? Bungkus. Itulah kain ihram itu yang dipakai. Saya bawa kain ihram itu pulang karena banyak yang berpesan, Ustaz tolong bawa kain ihram pulang untuk kain kafan kami nanti. Saya bilang kalau dibuat untuk kain kafan tidak apa-apa, dengan syarat jangan meyakini sesuatu, hanya sekedar kain biasa. Daripada mubazir dibuang, boleh. Yang tak boleh diyakininya sesuatu. Kalau dikafani pakai kain ihram, bebas checkpoint. Itu tak betul. Kalau dipakaikan kain ihram yang lama-lama, yang sudah sobek, kain lapuk, insyaallah malaikat, nah kalau lama, ini tak betul. Nah, tapi bahwa kain itu sebagai pembungkus, memanglah kita akan dibungkus. Tak ada orang Islam mati pakai jas. Lama sudah hidup, belum pernah saya dengar orang Islam mati pakai dasi. Tak ada. yang akan dibawa itu tak lain tak bukan adalah amal. Kalau pernah tangan ni menyapu kepala, mengusap anak yatim, itulah yang akan menolong. Kalau pernah tangan ini berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itulah yang akan menolong. Kalau pernah kaki ini melangkah ke masjid, itulah yang akan menolong. Makanya melangkah kaki ke masjid, hitung berapa langkah dari sini. Gampang pula tengok ke belakang. Berapa langkah ke masjid sana? Itulah yang akan menolong. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis semua yang mereka lakukan amal dulu, wa asarahum, bekas-bekas langkah-langkah tapak kaki. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Setiap tetes amal, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang banyak, al-umratu ilal umrati, satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menjadi penebus, penutup, penghapus dosa. Tapi jangan pula menyangka kalau sudah pulang dari umrah ini lalu yang sudah bersih tadi dinodai lagi. Prinsip orang kalau sudah dinding itu bersih, jangan kotor lagi. Kalau sudah baju itu bersih, jangan kotor lagi. Maka ketika kita pulang nanti bersih, berjanji dalam diri, jangan dikotori lagi. Kadang-kadang sebelum pulang pun sudah kotor, maka dibersihkan lagi. Ini malam Jumat, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, malam Jumat, subuh Jumat, adha'a lahu min nur, Allah terangi dia dengan cahaya. Ma bainal jum'ataini, dari Jumat ini ke Jumat depan, apalagi di tanah haram, di dalam Masjidil Haram, di tempat ibadah dalam keadaan suci, masya Allah. Belum tentu kita dapat kesempatan begini. Ada orang pas hari Jumatnya di Madinah, tapi kita kesempatan salat Jumat, malam Jumat. Yang belum baca sekarang, nanti malam. Yang belum juga, besok subuh. Yang belum juga, besok pagi. Menjelang salat Jumat, sampai jauh Qur'annya Pak Ustaz, pakai HP. Qur'an digital ada. Tak ada signal Pak Ustaz, belilah pulsa. Ini. Dan sebab itu maka beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana kalau kami baca Yasin Pak Ustaz? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Lalu disebarkan di internet, Abdul Somad menyebarkan hadis palsu. La ilaha illallah. Siapa bilang itu hadis palsu? Bukalah mukaddimah surat Yasin dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebelum dijelaskannya surat Yasin, apa kata Imam Ibnu Katsir? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid tentang surat Yasin. Jadi malam ini baca surat Yasin bagus, baca surat Al-Kahfi bagus. Inilah yang saya bingungkan Pak Ustaz, kata jamaah. Ustaz ini bilang baca Al-Kahfi, Ustaz ini bilang baca Yasin, terus satu pun belum saya baca. Yang paling bagus baca dua-duanya. Bukan banyak dia. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Membaca Quran itu ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada bila gunnah, ada qalqalah. Ada bunyinya, ada bersuara. Sekarang banyak orang baca Quran tak bisa. Selesai, Valentino Rossi. Baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Ada pula orang-orang nanti dibukakan, dipasangkan di kepalanya tajam minan nur, nur cahaya. Di atas kepalanya dipakaikan taj, mahkota dari cahaya. Loh, kenapa dia dapat mahkota, kenapa aku tidak? Dia dapat mahkota dari cahaya karena anaknya ahli Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita para penghafal Al-Quran. Masukkanlah anak-anak kita ke pondok tahfiz Al-Quran. Kalau di Sumatera Barat, alumni-alumni Al-Azhar, ada yang berkecimpung di bidang dakwah, ustaz, pengajian, ada yang berkecimpung di bidang travel, umroh, menyelamatkan bapak ibu dari penipuan, ada yang berkecimpung di bidang sekolah, pendidikan, pesantren, tahfiz Quran. Al-Azhar University, Universitas Al-Azhar, alumni-alumninya dari berbagai macam aspek. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam umroh ini, pertama kita sedang merenung sejenak bahwa lihatlah ujung kain yang tak berjahit itu. Saya pegang ujung kain itu tak berjahit. Begitulah nanti ketika kita sudah mati, kita pegang ujung kain tak berjahit. Ada ujung-ujungnya. Ternyata aku tak lagi memakai pakaian. Kalau ini ujungnya berjahit, ini ujungnya berjahit. Tapi sampai masanya nanti memakai kain ujung tak berjahit. Kami yang perempuan kan pakai berjahit, Pak Ustaz. Betul. Tapi pakaiannya putih-putih. Mengingatkan lagi tentang mati. Tapi saya tak ingin setelah pengajian ini bapak ibu bawaannya mau mati. Jadi gimana, Bu, program ziarah kita nanti? Tak usah ziarah nih, Pak Ustaz. Kami mau mati aja. Kita tetap ziarah. I'mal li dunyaka. Bukan hadis Nabi, ucapan sahabat, tapi bagus. I'mal li dunyaka, buatlah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau hidup selamanya. Kalau untuk dunia, bisnis, usaha, tanam kebun kelapa sawit, karet, ni'mal li dunyaka, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau hidup, tak mati-mati. Wa'amal li akhiratika, tapi kalau untuk akhirat, ka'annaka tamutu wada, seakan-akan kau mati besok. Jadi dipahami bahwa umrah ini pelatihan. Yang pertama, pelatihan mengenal hakikat hidup, bahwa kita akan mati. Setelah mati itu apa yang akan dibawa? Anak banyak tak bisa menolong, kecuali anak yang mana? Waladun salihun, anak yang soleh. Anak soleh, anak soleh, anak soleh, perempuan masih kecil. Dibawa mereka kemari supaya nanti setelah mereka besar, mereka pun berpikir. Dilihatnya fotonya dulu. Oh, aku dulu dibawa oleh keluargaku kecil, maka aku pun akan membawa anak-anakku pula. Begitu dia berpikir ke depan. Saya pertama kali sampai ke Tanah Suci ini bulan Mei tahun 1992. Waktu itu saya kelas 2 SMP. Tempat tinggalnya habis Bukit Marwah sebelah kanan. Tadi saya cari, sudah tak ada lagi, rata dengan tanah. Sudah dipotong bukit tempat tinggal dulu. Ada pasar Seng, ada masjid kucing, tak ada lagi, rata. Di situ tempat tinggal kami dulu. Tahun 1992, sekarang tahun 2018. Jadi berapa tahun yang lalu? 26 tahun yang lalu. Fotonya masih ada saya simpan. Membangkitkan semangat. Bahwa, oh, ini pulang. Ketika saya pulang tahun 1992, pulang disampaikan oleh kawan-kawan saya. Man, ya, oh kan pulang dari Mekah, ya. Pulang dari Mekah gak boleh pacaran, nanti hajinya batal. Maka sampai saya lajang tak punya pacar, takut hajinya batal. Belakangan saya baru tahu, rupanya pacaran tidak membatalkan haji. Jadi ternyata membawa anak-anak bagi umroh itu termasuk bagian dari pendidikan. Dididik dia, sampai di sini dia diajarkan bagaimana sholat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, tahiyatul masjid, sholat hajat, sholat taubat, sholat awabin, sholat isyraq, sholat tasbih. Maka terus ke masjid sampai pecah-pecah kaki. Saya lihat bapak-bapak ada yang kakinya pecah, berdarah ketingkat-tingkat berdarah. Sudahlah kaki pecah, berdarah hilang pula sudah. Tapi tetap dia ke masjid. Kenapa? Karena ini Pak Ustaz, setiap langkah kaki kita sudahlah tertingkat-tingkat, berdarah, didorong ngarap pula dari belakang. Mau mengamuk, dia lebih besar. Itu untuk apa? Karena semangat yang luar biasa. Nah, Semangat yang sudah tertanam di umroh ini dibawa pulang, jangan tinggalkan di King Abdul Aziz Airport. Karena banyak orang setelah selesai umroh tidak ada athar bekasnya, tak ada pengaruhnya dalam kehidupan. Jadi yang pertama dibawa pulang setelah umroh nanti apa? Hakikat hidup bahwa aku sudah pakai pakaian orang mati. Yang kedua, bahwa aku sudah dilatih sholat berjamaah di masjid. Kata pepatah Melayu, Allah bisa karena biasa. Biasa ke masjid. Orang kalau sudah biasa ke masjid, kalau tak ke masjid rasanya, saya Pak Ustaz kalau sudah terbiasa ke masjid ini, kalau tak ke masjid tak gimana rasanya. Tapi itu bisa juga dibalik. Saya sudah terbiasa sholat di rumah Pak Ustaz, rasanya ke masjid malas minta. Jadi jangan sampai otak kita ini sungsang, kebalik dia, salto dia di dalam. Maka kita dididik untuk ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Di antara yang dapat naungan di padang mahsyar nanti adalah orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di tempat dagang, badannya boleh di mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Hayya 'alas shalah. Tak sabar dia ingin ke masjid. Tapi bisa juga dibalik. Badannya di masjid, hatinya di mall. Nah, itulah yang Assalamualaikum. Oleh sebab itu maka kalau hati di masjid, dimanapun badan, dia akan tetap ingin ke masjid. Inilah yang kita tanamkan. Kita masih ada proses penanaman penyemaian hati digantungkan ke masjid. Kapan? Besok, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin pagi masih menanamkan. 4 hari lagi. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Maka tertanamlah dia sudah di dalam. Nanti setelah pulang, jangan sampai ditinggalkan. Paksa-paksakan dia. Lalu kemudian kita di sini dibiasakan wudhu tak pernah lepas. Orang yang wudhunya tak putus, maka selama dia di masjid itu malaikat berdoa dua. Allahumma afir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah rahmati dia. Ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah rahmati dia. Sampai berapa lama? Sampai wudhunya tak batal dan dia tak keluar masjid. Loh, ibu tadi jalan sama bapak. Iya Pak Ustaz, bapaknya mana? Tak tahu, tak hilang di mana. Kami dari siang tadi di masjid, setelah isyak baru pulang. Masya Allah, asar, maghrib, isyak baru pulang. Menggantungkan diri, menggantungkan hati. Jangan gantung diri Pak. Menggantungkan hati di masjid dan terus beribadah. Otomatis wudu tak batal. Andai pun wuduknya batal, tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk bagus. Habis itu masuk, sholat sunat wuduk. Maka ini perbuatan baik terus. Orang yang berwuduk, maka wajahnya berseri-seri. Banyak orang sekarang ingin wajahnya berseri ketika dilihat foto. Wow, amazing. Rupanya Photoshop punya kerja. Begitu nampak, macam kuai-kuai. Perempuan itu cantik bukan karena bedak Kylie 3 inci, bukan karena lipstiknya, bukan karena salah pasang, sebelah kiri warna hijau, sebelah kiri biru. Tapi cantik karena apa? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Karena wuduknya, karena bekas tahajudnya, karena munajatnya kepada Allah. Oleh sebab itu yang selalu. Tapi setan selalu berbisik, wala uman miyannahum, aku buat mereka berangan-angan, berimajinasi, berpikir, kalau aku begini aku akan cantik, kalau aku begini aku akan cantik, kalau aku begini aku akan cantik, kalau aku begini aku akan cantik, kalau aku masukkan kresek sini akan cantik, plastik, silikon, masukkan di hidungnya sedikit, masukkan dagu ini sedikit, akhirnya 2 bulan mancuk, bulan ketiga turun buang, hidung turun, dagu turun, tinggal bawa sapu saja, ini sihir. Oleh sebab itu setan selalu menggoda. Latihan nagum mimba ini aidihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syamalihim, dari kiri. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aksarhum syakirin, tak kau dapati kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua perenungan. Ini umroh ini adalah bulan merenung. Makanya usahakan HP jangan hidup terus. Matikan sejenak, merenung. Kecuali sekarang. Sekarang kita merenung, HP itu ikut merenung. HP rata-rata off nih sekarang. Ini yang merenung. Asal masuk SMS, cuma apa nih bukan? Tahu ya kita sedang merenung. Sedang muhasabah. Ini baik. Sampai-sampai ibu-ibu amak-amak yang saya waktu menengok, tengok gaya amak aku nampaknya 3 putaran tumpang. Rupanya saya seuzon. Tadi malam, Ustaz, jangan terlalu cepat. Ustaz, saya bilang, saya bukan terlalu cepat, amak kok dihukum. Saat kami lambat, amak itu cepat. Rupanya saya seuzon. Begitu kalau Allah mau beri kekuatan. Inna ma'amruhu idha arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Coba yang mak saya lebih tua lagi, tapi tenaganya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kita yang muda-muda pula capek bahasa enggak. Padahal kaki mau putus. Nama yang dimuliakan Allah. Rupanya kekuatan itu bukan di kaki. Kekuatan itu bukan di muka. Kekuatan itu bukan di umur. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, kuat, yang lain ikut jadi kuat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, lemah, sakit, yang lain ikut jadi rusak. Ibu itu sudah tua, tapi kenapa dia semangat? Jantungnya. Di situ letaknya bersemayam kekuatan. Siapa yang memberikan? Ya Qawiyyu ya Matin, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang Azizu ya Jabbar, yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha mulia. Dia yang memberikan kekuatan. Maka kalau sudah dia yang memberikan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan terlalu berharap pada yang ada, jangan cemas pada yang tak ada. Nampaknya mudah, ada. Nampaknya bertenaga, ada. Nampaknya perkasa, ada. Terlalu berharap, tiba-tiba berkunang-kunang. Sakit, pucat, stres, depresi, mati. Nampaknya sudah tua, tak ada kekuatan. Nampaknya sudah lemah, tak ada lagi kekuasaan. Tapi Allah bilang ada. Maka jangan terlalu berharap kepada materi. Tapi jangan pula menyepelekan materi. Maka tetap sarapan, tetap makan, tetap. Bapak kenapa banyak betul makan? Saya Pak Ustaz makan ini bukan untuk membetulkan hawa nafsu, ini untuk ibadah. Saya kalau tak sebanyak ini tak khusyuk ibadah. Ada Pak, mainkan. Baik biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul-betul di sini makan, minum semua untuk ibadah. Habis makan, habis minum langsung beribadah. Ada ibadahnya ke sana, ada juga ke sana. Dua-duanya bernilai ibadah. Karena orang tidur pun tidurnya itu untuk menyusun kekuatan. Habis pengajian ini tidur. Begitu tidur nanti bangun malam. Ada yang bangun jam 3, ada yang bangun jam 4. Begitu di setelnya jam. Kemarin saya terlambat Pak Ustaz, malam ini saya tak mau terlambat, saya setel jam 2. Mantap. Yang jam 1 ini jam yang HP murah. Tit, tit, tit, tit. Yang ini HP mahal, pakai lagu mati. Lagu mati bahasa umum. Lagu mati ini buat. Maka begitu mendengar mati, langsung mati. Karena kita akan sadar itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri pada masa hari kiamat, hatta yus'al, sampai disoal, sampai ditanya. Apa yang pertama ditanya? An umrihi fima afna, umur yang kukasih kemana kau pakai? Kita selalu bertanya-tanya, Ustaz, nanti habis di Madinah kita kemana? Ke Makkah. Ke Makkah hari apa? Hari ini. Nanti jam berapa berangkat bis? Ya. Nanti sampai di Makkah berapa hari? 4 hari. Berangkat dari Makkah hari apa? Hari Senin. Jam berapa? Jam sekian. Kemana? Ke Jeddah. Dari Jeddah kemana? Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kemana? Ke Dumai. Dari Dumai kemana? Baliklah ke rumah masing-masing. Kita selalu ingin tahu dari mana ke mana. Tapi banyak orang tak tahu hidupnya ini habis ini mau ke mana. Setelah ini bawa apa? Memangnya istri suami yang katanya sayang buah hati belayan jiwa, kaulah bintang, kaulah bulan. Memangnya kalau kita mati dia mau ikut? Mana ada? Abang, abang. Habis itu ditanam orang, balik dari rumah. Dia ambilnya remon, nonton. Mana yang menolong engkau? Yang menolong engkau di liang lahat. Itulah yang tadi malam kau putar sampai jam 1. Jam 1 tadi malam mulai tawaf, selesai jam 3. Inna safa wal marwata. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu yang akan menolong. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu yang akan menolong. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram. Itu yang akan menolong. Sampai di sana tahallul. Allahu akbar. Itu yang akan menolong. Likulli sya'ratin, setiap helai rambut, minan nur akan menjadi cahaya. Setiap helai rambut yang dipotong akan menjadi cahaya. Oh, kalau tahu begitu banyaklah tadi malam Pak Ustaz. Makanya yang Ustaz Abdul Salam terang benderang. Ustaz Somad terang benderang. Tapi yang dimuliakan Allah, inilah yang akan kita bawa. Adapun yang lain, yajma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Pertama, mal. Mal artinya miring. Mala yamilu mail, miring. Kenapa disebut miring? Karena harta, bahasa Arabnya mal, hati condong kepada harta. Orang Arab menyebutnya mal, orang Barat menyebutnya mall. Kemana hati condong? Ke mall. Maka yang akan mengiring nanti harta, ada mobil mahal. Mobil mahal, Alphard Pak Ustaz, lebih mahal dari Alphard lagi. Apa namanya? Ferrari. Berapa juta harganya? 5 miliar. Pintunya 1. Ternyata mobil ini makin sedikit, pintunya makin mahal. Nanti ada mobil tak pakai pintu lagi. Hanya lompat aja langsung. Tinggal, harta tinggal. Ahluhu, anak, cucu, cicit, menantu, kawan, sahabat, handai tolak. Tinggal. Begitu dapat kabar saya meninggal, Ustaz Abdus Salam langsung menangis di padang. Ustaz Somad meninggal. Dari apa Ustaz? Tidak bisa kena pakai umur lagi. Mati. Tak ada yang bisa masuk. Ada yang mau masuk? Ada Pak Ustaz. Berapa orang? 3. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Habis itu dimasuk. Ini ke dalam. Belum cerita mati lah mati lah. Begitulah seramnya liang kubur. Masuklah. Habis itu dicubur. Dah selesai. Anak pun melompat. Yang katanya sayang papa mama, melompat dia ke atas. Dipanggilnya kawan-kawannya, bro ambil cangkol sama skop, mari kita injak makam biar padat. Habis itu hujan lebat malam. Habis. Apa kata istri di rumah? Terapung-apung lah bang. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Habis semuanya. Waya baqa wahidun, yang tinggal mau menolong cuma satu. Apa itu? Wa amalu amal. Ibu bapak bagi umrah 25 juta, 26 juta, 30 juta. Itulah yang menolong. Adapun 300 juta beli mobil, tinggal. 300 juta beli tanah, tinggal. 300 juta beli gelang rantai. Ada ibu-ibu itu yang harga antingnya 300 juta. Kalau dipakai merah muka satu. Sebulan itu on. Beli cincin 3. Saya tanya, di mana rumah acara pesta nanti? Sana. Tinggal. Ustaz Somad. Iya, kakak kami itu dulu Pak Ustaz. Kalau keluar gaji 13-nya beli cincin. Kalau gaji 13 beli cincin. Dapat tunjangan beli cincin. Saya tengok cincinnya satu cuci tangan. Mana sekarang? Dilarikan suaminya. Untuk apa? Tahu sendiri. Banyak yang senyum kan? Kita ada rencana. Nah. Oleh sebab itu yang menolong kita di hadapan Allah. Tidak ada. 30 juta, 32 juta, 23 juta. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Yang lain itu macam debu yang diletakkan di tapak tangan lalu ditiup kencang. Habaan mansura, macam debu yang ditiup angin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Wa yabqa wahidun, yang kekal tinggal cuma satu. Apa dia? Wa amaluhu, amal, amal, amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah seumur hidupnya 4 kali. Tahun ke-6 umrah Hudaybiyah. Tahun ke-7 umrah qada. Tahun ke-8 umrah Fathu Makkah. Tahun ke-10 umrah sekaligus haji wada. 4 kali, setahun sekali. Maka bapak ibu azam pulang dari sini, aku akan umrah. Kalau duitku banyak, ku umrahkan imam masjid, ku umrahkan guru mengaji, ku umrahkan fakir miskin, ku umrahkan anak yatim, ku umrahkan. Tapi jangan lupa, di samping umrah, umrah tak cukup hanya umrah. Masih ada anak-anak yatim yang tak sekolah, masih ada fakir miskin. Makanya kalau pulang dapat gajian, jangan langsung pulang ke rumah. Mampir dulu ke warung. Bu, ya, bungkuskan dulu. Apa saja, Pak? Beras 5 kilo. Ya, sudah. Minyak goreng 1 bungkus. Sudah. Roti gabin. Sudah. Susu 1 kaleng. Sudah. Gula 1 kilo. Sudah. Sabun sama odol gigi. Sudah. Bungkus plastik hitam. Kemana diantarkan? Antarkan ke rumah anak yatim. Tapi yang mengantarnya ibu, jangan bapak. Nanti kalau bapak yang antar, cantik pula mak anak yatim. Ya, berkelahi pula. Ini Ustaz ceramah harus detail. Tidak nanti berkelahi. Gara-gara siapa? Gara-gara ceramah Ustaz Somad. Campak kan MP3-nya itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umrah ini pelatihan. Latihan meringankan hati mengeluarkan duit untuk sedekah. Latihan mengeluarkan keringat. Saya Pak Ustaz kalau mengeluarkan keringat tawaf sa'i kecil itu Pak Ustaz. Saya Pak Ustaz kalau latihan untuk bangun malam tahajud ke masjid kecil Pak Ustaz. Tapi kalau sudah mengeluarkan duit nih memang menetes air mata. Asal terbayang 26 juta itu, ya Allah. Makanya ini semua ujian. Ada ujian mata bangun malam, lulus. Ada ujian kaki melangkah ke masjid tawaf sa'i, lulus. Ada ujian tangan, lulus. Ada ujian hati, lulus. Tapi ujian duit, banyak yang tak lulus. Berapa banyak orang di Indonesia kaya-kaya, tapi tak bisa berangkat. Kenapa? Bakhil, pelit, kedekut. Tak sanggup dia mengeluarkan duit itu. Jadi apa tidak? Jadi apa tidak? Jadi apa tidak? Jadi apa tidak? Jadi, apa jadi? Mati. Hilang. Yang kekal abadi. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya kekal. Wa yabqa wajhu rabbika. Yang kekal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di sini pula kita dilatih sabar. Wah, melihat lift tak bergerak-gerak, sabar. Sesudah berangkat ke masjid, pintu ditutup, sabar. Pulang terlambat, tengok nasi tak ada lagi, sabar. Paksa makan sama kerupuk aja. Gimana Pak Ustaz? Sabar Bapak selama berapa hari ini Pak? Sabar Pak Ustaz. Tapi nanti balik tengoklah sampai deh bau Bapak. Itu bukan sabar, mau balas dendam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sabar ketika mati, betul. Sabar ketika sakit, mantap. Sabar ketika kehilangan kebakaran, memang tak salah. Tapi puncak kesabaran adalah sabar melawan maksiat. Sabar melawan keinginan hawa nafsu. Ini bulu hidung saya. Mau saya cabut satu, jangankan saya, semua pun saya cabut. Apa salah? Ini perempuan cantik-cantik. Tak boleh. Sikit-sikit aja. Apa begitu? Ini senang ikhram. Nah ini, kalau dalam sholat kita dilarang. Larangan sholat, tak boleh bergerak 3 kali, tak boleh mata jelalatan. Sebentar, dari takbiratul ihram sampai salam, Allahu Akbar. Andai gatal, gatal sekali. Gatal juga sekali. Tak juga berhenti. Berapa lama kita menahannya dari takbiratul ihram sampai salam? Tapi ketika umrah kemarin kita tahan selama berapa jam ya? Berangkat dari Madinah kemarin mulai siap-siap jam 2 di Bir Ali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jam 1 tadi malam baru mulai tawaf. Jam 2, jam 3 baru tahallul. 13 jam menahan. Tidak mencabut tanam-tanaman, tidak membunuh. Begitu saya selesai talbiyah semalam, labbaik Allahumma umrah, saya pun naik ke mobil, datang lalat. macam tahu pula dia. Tak tahu. Maunya saya copok. Nanti kan, tak jadi. Untung aku sedang ihram lah. Awas lah jelat halul. Itu semua saya talul, tak ada lah begitulah ujian. Maka ihram diambil dari kata haram. Yang sebelumnya mubah boleh berubah menjadi haram. Haram, haram, haram. Maka ini menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhasil umrah, takut dalam hati bapak. Kalau suami takut kepada Allah, tak ada istri yang teraniaya. Kalau istri takut kepada Allah, tak ada suami korban selingkuh. Kalau anak takut kepada Allah, tak akan ada anak durhaka. Kalau orang tua takut kepada Allah, tak akan ada anak yang disia-siakan. Kalau pejabat takut kepada Allah, takut sebagaimana takutnya dia mencabut bulu, sebagaimana takutnya dia menggaruk kepala, gugur rambutnya, sebagaimana takutnya dia larang-larangan, sampai-sampai makan pun dia takut. Semalam ketika di Bin Ali, saya beri satu botol jus, saya makan. Datang jamaah, Ustaz, boleh makan? Boleh lah, saya bilang. Minum, Pak Ustaz, boleh juga. Kalau makan boleh, minum tak boleh, Ustaz usah. Oh boleh, tak larangan. Boleh, tak salah. Kalau nutup kepala, tak boleh. Ini semua larangan-larangan. Selama ini kita boleh saja. Tapi ketika sampai sudah labbaik Allahumma umrah, saat itu kita diikat 13 jam. Takut, takut, takut, takut. Tidur boleh? Boleh, tidur. Habis itu kita bertalbiyah. Sampailah. Ini semua menanamkan. Hampir semua yang kita lakukan selama umrah ini adalah proses mendidik jiwa, pelatihan-pelatihan. Makanya kalau selesai pelatihan 11 hari ini, 11 hari pelatihan umrah, pulang, semangat ke masjid bertambah, semangat berinfak bersedekah bertambah, semangat takut kepada Allah bertambah, semangat-semangat bertambah. Adapun masalah belanja, saya tidak mau singgung karena sudah dua kali tertangkap jamaah. Ustaz shopping juga sih. Ustaz belanja juga ya? Titipan orang. Berbagi kepada kawan. Berbagi hadiahlah kamu, maka kamu berkasih saya. Bagi hadiah ke saya, bungkuskan sedikit bagi kamu. Terima kasih ya Ustaz Somad, kemarin saya dapat kirimannya. Iya, saya bilang. Apa itu artinya? Sikit tanda terkenal. Kalau banyak, makan surah. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Ketika kita makan kemarin korma anjwa, minum air zam-zam, oh enak ya. Langsung terbayang orang-orang terkasih. Kalau aku makannya enak, maka kawanku juga enak lewat. Itulah puncak daripada iman. Kalau aku makan ini enak, aku juga. Kalau aku tawaf kemarin nikmat, kalau aku sa'i nikmat, aku ingin kawanku juga bisa. Bagaimana aku bawa dia, duitku tak ada. Doa aku dia, ya Allah, kawanku, tetanggaku, kawan sekantorku, sahabatku, sama-sama kami berdagang, sama-sama kami tanam sawit, tanam karet, sama-sama kami berusaha, buat bisnisnya berhasil, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Nanti malam berdoa, besok malam berdoa, besok hari Jumat berdoa. Maka pada saat itu apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walakabithruh. Kau dapat yang sama seperti yang kau doa. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Mendoakan sahabat, kawan-kawan, semua yang baik-baik. Hubungan kita tak pernah putus. Walaupun kita beda kamar, beda hotel, beda travel, hubungan kita tak pernah putus. Makanya ketika jamaah jumpa, Ustaz Somad doakan saya, doakan juga saya. Ustaz Somad, kita mungkin jumpa terakhir, doakan juga saya. Ustaz mau request doa apa? Matikan Abdul Somad dalam husnul khotimah. Allahumma aktif lana, kami semua. Bila khusus sebutkan orangnya, baik. Bayangkan wajahnya, baik. Mengenang dia, baik. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad tak pernah putus. Karena kita doakan dia. Kita mendoakan Nabi, bukan Nabi perlu doa kita. Kita yang perlu doa itu. Maka kita ucapkan kepada dia, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hari Jumat, malam Jumat, kata Nabi, berbanyak salawat kalian. Inna salataku ma'rudatun alaiya, salawat kalian itu dibawa. Salawat dari Makkah, 500 km dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Inna salataku ma'rudatun alaiya. Lalu sahabat bertanya, bagaimana salawat kami bisa dibawa ke makammu padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Apa kata Nabi? Innallaha harramal ardha ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Maka kita pun tak pernah putus hubungan kalau saling mendoakan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pengantar tausiah malam ini. Ada hal yang ingin ditanyakan terkait masalah ibadah-ibadah kita yang tersisa, program umroh Azhar Islamic Tour memfasilitasi sekali lagi umroh bagi yang mampu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tak mampu, jangan membebani diri. Oh, tak enaklah Pak Ustaz. Banyak ibadah lain. Bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa sholat-sholat sunat. Tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Yang muda-muda yang mau umroh, maka travel memfasilitasi. Nah, ini. Jangan bayangkan satu-satunya pintu ke surga hanya umroh. Ada pintu zikir, ada pintu sholat. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, wa adaba hunna dirinya dengan baik, wa zawwaja hunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik, falahul jannah, surga baginya. Mendidik anak pun bisa masuk surga. Man shalla itsnatai asyrata rak'ah, siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana dalam surga. Pintu salat, ada orang masuk surga karena pintu salat. Ada masuk surga karena pintu puasa sunat, ada masuk surga karena pintu zikir. Maka ini semua amal baik-baik. Bagi yang mampu silakan, bagi yang tak mampu masuk dari pintu yang lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umroh kita tidak hanya sekedar ritual, umroh kita tidak sekedar jalan-jalan wisata, tapi juga ada nilai-nilai di dalamnya, sehingga ketika kita pulang maka terjadi perubahan pada diri, pada keluarga, pada masyarakat. Dan yang paling penting adalah berubahlah Republik Indonesia menjadi negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala kekhilafan. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang bisa saya jawab, yang tak bisa nanti saya carikan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin yang sempat yang langsung silakan, dan mungkin insya Allah langsung juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kami diberikan. Nama saya Lalu Masri Hasan Tamal. Saya mukimin di Mekah. Alhamdulillah kami bisa bertemu sama Pak Ustaz Abdul Samad, alhamdulillah. Dan selalu saya impikan dan juga saya pikir terus, alhamdulillah saya ketemu hadirnya. Untuk itu pertanyaan saya, apakah kami atau saya boleh mengiringi Ustaz untuk ikut tur ke Mekah, ke dalam Mekah atau sekitar Mekah lah insyaallah, dan juga bergabung sama jamaah-jamaah kami di sini insyaallah. Kalau boleh diizinkan insyaallah kami akan mengiringi Ustaz. Terima kasih. Mau bertanya Ustaz, sering terjadi untuk orang yang sudah niat umroh, sudah ihram bagi perempuan, ketika dia sudah niat kemudian datang haji, apa tindakan untuk bisa memasukkan atau bagaimana hukumnya? Bapak-bapak yang bekerja di Saudi Arabia, mereka adalah pahlawan-pahlawan devisa. Tapi ternyata di samping bekerja, mereka juga menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Cinta pada ustaz-ustaz yang menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah. Ingin selalu bersama, berjalan bersama, maka saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan jazak. Allah saja yang dapat membalas kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Adapun ini terkait dengan teknis dari travel bersangkutan. Kalau tidak terhalang oleh aturan travel untuk ikut, nah maka koordinasikanlah dengan Ustaz Abu Salam. Yang kedua terkait perempuan sudah berniat dari miqat lalu kemudian maaf datang haid, itu dialami oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. ketika beliau sudah niat dari miqat, dari Bir Ali, dari Dhul Hulaifah, tiba-tiba datang haid. Maka ditunggu sampai haidnya berhenti, barulah dia boleh tawaf. Karena tidak boleh tawaf dalam keadaan haid. Kalau dalam keadaan haji, maka dia tidak boleh malu untuk melapor ke ketua kloter, supaya nanti takwil, transfer ke kloter berikutnya sampai haidnya berhenti. Yang jadi masalah dalam umroh tak sama dengan haji, karena umroh ini visanya hanya 1 bulan. Kalau dia misalnya travel ini, transfer ke travel berikutnya, ternyata tidak berhenti, solusi pertama transfer. Solusi keduanya adalah di hari terakhir. Contoh kasus yang ini dengan saya. Kalau dia kemarin haid, sampai sekarang dia tak boleh tawaf dan tetap menjaga larangan-larangan ihram, tak boleh cabut bulu badan, kuku, buka aurat, tetap menjaga. Sampai kapan? Tunggu berhenti. Hari Jumat besok tak juga berhenti, hari Sabtu tak juga berhenti, hari Ahad tak juga berhenti. Solusi terakhir, hari Senin pagi, maka dia tawaf dengan dalam keadaan haid itu. Itu pendapat terbawah oleh Imam Ibnu Taimiyah yang mengeluarkan pendapat dalam majmu fatwa, orang yang darurat tingkat tinggi boleh tawaf dalam keadaan haid. Lalu setelah itu sa'i. Nah, kalau sa'i memang tak disyaratkan harus suci. Sa'i habis itu tahallul. Terhalangnya pada tawaf saja. Itulah pendapat ulama tentang masalah menyikapi tawaf ini. Solusinya makan pil penangkal. Ini kata Syekh ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Utsaimin, boleh karena daruratnya. Visa, izin tinggal di Saudi Arabia, hotel, terkait banyak pihak, cateringnya, ongkosnya, biayanya, maka dibolehkan memakan itu dengan tetap konsultasi ke dokter, tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Wallahu a'lam. Bu ibu dulu ya. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan yaitu, jadi gini Ustaz, mungkin karena kita kurang tidur juga kurang istirahat, jadi semalam habis tahallul saya masih tetap di masjid. Dan sambil beribadah saya mungkin sering merasa agak-agak terlelap dikit Ustaz gitu. Tapi dengan posisi yang masih duduk seperti biasa gitu, dan saya merasa jadi kayak tahajudnya kurang khusyuk atau gimana. Dan saya enggak mengulang wudu Ustaz, karena yang pertama jauh tempat wuduknya gitu kan, yang kedua bolak-balik ke dalam karena emang benar-benar ngantuk Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah melihat waktu kematian 3 hari atau 7 hari kan sering itu membaca Yasin, dan juga waktu itu di Yasin dan membaca Yasin itu kayaknya seperti sama-sama gitu, kayak lebah dikumpul mendengung gitu. Jadi akan saya tanyakan bagaimana yang sebaiknya membaca Yasin itu, karena kalau baca seperti Ustaz katakan, katakan tadi kan ada arsolek bajuinnya. Bisa ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi malam saya lihat di atas batu Bukit Marwah itu, waktu tahallul banyak sekali orang tidur. Itu dia tidur, kalau dia dengar azan subuh dia langsung sholat subuh, itu tak ada yang sangka. Karena tidurnya baring semua. Tapi kalau dia duduk, duduk dia ngecesnya sampai ngoroknya, itu tidak batal wudunya. Selama tidak bersandar. Tidak bersandar, tidak telungkup. Kalau dia sampai telungkup atau telentang, maka maaf, posisi pantat yang menempel ke lantai itu menyebabkan dia tak sadar bahwa angin sudah keluar. Maka kalau posisinya duduk, maka tak batal. Nah, tidurlah yang lelap, minum susu sebotol, habis itu tidur. Sekarang jam 10:30, 12, 1, 2, 3, 4 jam atau jam 4 bangun, 5, 6, ada 2 jam bisa beribadah malam ini ke masjid. Tidur lelap, karena kalau kurang tidur orang bisa tertidur dalam sholat. Saya pernah sholat tahajud, melihat orang sedang tahajud maju kakinya ke depan, pas ke samping saya. Jadi saya ketawa, karena saya kan ustaz saja. Kalau sedang tegak, itu tak batal. Kalau sedang tegak, karena dia urat saraf kaki tidak mungkin hilang kendali, pasti. Yang bahaya kalau sujud, orang sujud bisa tak bangun lagi. Bisa tahu dari mana, dulu di pesantren banyak yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Sujud bisa orang, gitu ya, tasahud, tasahud bisa juga. Bisa, nah, sebab itu maka tidur. Sebelum sholat itu cuci muka. Semalam saya tengok ada anak muda, diambilnya air zam-zam, dimasukkannya tangannya, sabunin. Habis itu diminum ya? Muntah saya. Habisnya minum dulu. Habis minum baru sabunin ya? Cuk, aneh-aneh. Lalu kemudian tentang saya, insya Allah bacaan saya walaupun tak kori, bacaan saya lurus. Ustaz Ikhwan juga bacaannya. Kemudian Ustaz Abdul Salam. Kemudian Ustaz Abdul Hadi. Wah, Ustaz Abdul Hadi. Lalu kami berempat membaca Yasin bersama-sama. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Apa hukum kami membaca Quran bersama-sama itu? Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, wa qira'atul idarati, namanya qira'ah idarah, idarah, baca bersama-sama, la ba'sa bih, la tidak ba'sa apa-apa, la ba'sa tidak apa-apa. Berarti boleh. Ibnu Taimiyah aja ngomong paling ketat masalah bid'ah. Kata dia baca Quran bersama-sama, la ba'sa bih, tidak apa-apa, ropo-po, boleh. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Fatawa, qira'ah jama'iyah mustahabun, baca Quran bersama-sama mustahab, dianjurkan karena membangkitkan semangat. Kalau Bapak Ibu pergi ke Maroko hari Jumat, sejam sebelum khatib baca Quran bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca Quran bersama itu bukan tradisi orang kampung kita, tapi kata Imam Al-Buhuti dari kalangan mazhab Hambali, kalau bacaan qiraat tajwidnya sudah sama, tapi kalau ada yang di situ nilainya C minus, yang lain A plus, sehingga si C minus ini tidak tahu dia bahwa bacaannya salah. Dia tahu dia menggerakkan mulut aja. Turjaun. Yakun. Nah, ini tak baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang punya tradisi membaca Quran bersama, nanti perbaiki pulang dari sini, panggilkan Ustaz Qori satu. Bapak Ibu, pertemuan kali ini kita robah ya. Kita baca dulu 5 ayat, 5 ayat. Selama ini kita tak tahu, 5 ayat. Ah, Bu, baca 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Nah, Ibu, selanjutnya 5 ayat. Patut. Nah, kita ada tanda tuh. Tapi jangan langsung dia suruh pulang atau diketawakan. Nah, enggak bisa ya. Nah, dia sudah mau datang tuh, alhamdulillah. Di zaman edan gila sekarang, mau orang datang baca Quran, mantap. Yang lain sibuk dengan sinetron Korea. Ah, sih dah ikut artis Korea. Muka India. Oleh sebab itu dia sudah mau datang, tinggal diperbaiki saja. Nah, begitulah hukum tentang membaca Quran bersama-sama. Wallahu a'lam. Ya, silakan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Rasuldi dari Payakumbuh. Kebetulan ada kasus yang terjadi malam tadi. Yang mana jemaah yang ada dua orang, kebetulan waktu mengangkat barang-barang ke dalam dengan tanpa disadari pakai baju sebanyak dua orang. Jadi bagaimana tindak lanjut supaya umrah yang bersangkutan tidak batal? Terima kasih Pak. Besok pergi ke itu samping Zam-Zam Tower Jam Gadang ni, ada Hotel Hilton, naik tangga ke atas lantai 3, bilang situ mau bayar fidyah RM90, bilang sama dia fidyah dikasih dia cok. Nanti kalau dia ngantar malu, pergi di sini fidyah bayar untuk menembus kesalahan. Nanti mereka yang membagikan, itu resmi pemerintah Saudi Arabia. Nanti kalau saya yang ini, wah itu harusnya ini. Jadi gimana? Sama siapa yang bayar? Sama saya lah. Jadi fitnah. Pergi sendiri, bayar situ. Pilgrimage gift. Pilgrimage gift. Bayar. Ada kwitansinya, ada isinya. Sah, bayar. Membayar fidyah, menebus karena kesalahan. Fidyah tertinggi, ada yang tinggi bayar dam. Misalnya melewati miqat. Miqat kita kan di Bir Ali. Tiba-tiba dilewatinya Bir Ali. Nah, itu tidak bisa bayar-bayar, potong kambing. Potong kambing. Ada juga situ formulirnya yang potong kambing Rp600. Saya dulu pernah bawa jamaah. Bayar 600, saya bilang. Oh, tak ada duit, Pak Ustaz. RM90. Tak ada juga, Pak Ustaz. Puasa 3 hari. Kami tak kuat, Pak Ustaz. Kalau gitu berdosa, saya bilang. Ah, kami beli dosa aja lah, Pak Ustaz. Itu true story itu, kisahnya. Nama daerah tak boleh sebut. Menjaga kode etik. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah dalam waktu kita hari ini tepat pada pukul 9.10 malam. Jadi kita sampai sini kajian kita bersama Tuan Guru kita Haji Abdul Somad. Kita mengucapkan terima kasih Jemaah Umroh dari Al-Azhar, BNP dan Jemaah Umroh kita dari FPI Group. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Amin. Dan Bapak, Ibu jangan lupa insyaAllah hari Ahad malam Senin terakhir bersama Tuan Guru kita yang mulia ini di tempat yang sama. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan tausiah. Insyaallah.